Pecinta wanita dulu, kita main bersama Romansa News. Kutemukan dalam pencarian cinta sejati dalam hidupku. Tidak lebih yang seperti dia, ku harap di dalam cintaku. Ku tak mau menjanjikannya, pasti bahagia bila terjadi. Biar dia rasakan sendiri betapa hilang cintaku. Boleh minta tolong asapnya ganggu, boleh pinggir dulu itunya. keliru kok iso bareng ya, kompak berarti kelirunya ya.